ajar keliru kepada orang yang sebenarnya bukan ahli. Ya, sebenarnya tidak ahli dalam Al-Quran. Kemudian orang tersebut sudah belajar kepada guru tadi dan merasa tercukupkan, sehingga tidak menambah lagi baca Al-Quran yang sebenarnya. Faktor yang lain juga terbatasnya para pengajar. Jadi kalau kalian melihat ketika ada darusan di kampung-kampung itu, kita pernah mendengarkan hampir setiap kalimat itu pasti salah. Ini bukan hanya satu ayat, tiap kalimat ada kesalahannya. Jadi luar biasa keadaannya. Sama juga banyak menyebarnya bahasa-bahasa asing dan kurangnya penyebaran dari bahasa Arab. Rata-rata kalau orang yang dari kecil itu berbahasa Inggris, itu nanti sulit untuk mengucapkan Al-Quran dengan fasih. Namun kalau sudah belajar sebelumnya Al-Quran, baru belajar bahasa Inggris, insya Allah masih bisa. Nah, masih bisa membedakan huruf satu dengan lain. Karena kita jumpai beberapa rekan-rekan kita dulu ketika di Damat, dari sekian banyak orang Amerika atau orang Inggris, rata-rata kurang bagus dari sisi bacaan Al-Quran, walaupun sudah lama belajar. Nah, masuk pada bab yang pertama, tentang ilmu tajwid. Nah, jawada, ini perbaikan. Adapun dari sisi istilah adalah membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Tentunya memperhatikan kaidah-kaidah, walaupun kaidah-kaidah di sini tidak ada di zaman Rasulullah SAW diterbitkan, ini dibaca Iqam, ini baca Gunnah dan sebagainya, tidak ada. Tapi mereka praktek secara langsung. Ini dari definisi atau pengertian. Yang kedua tentang hukum mempelajari teori-teori ini adalah fardu kifayah. Tapi kalau praktek itu wajib. Bagaimana kalau praktek wajib? Karena seharusnya teori dulu baru praktek. Karena ada di antara manusia tidak mempelajari teori. Jadi para sahabat terdahulu itu langsung berhadapan Rasulullah, Rasulullah membacakan kepada sahabat, kemudian sahabat menirukannya. Dan kita mengetahui kapan adanya pembukuan ilmu tajwid. Sebagian itu dibukukan oleh Abu Aswad Ad-Duali, sebagian mengatakan Abu Amr Al-Basri dan juga yang lain-lainnya. Ini bukti bahwa dulu tidak ada teori-teori seperti ini. Akan tetapi para ulama karena melihat berkembang pesatnya kaum muslimin masuk dalam agama Islam dan juga terbatasnya para pengajar tadi, sehingga dibutuhkan untuk menerbitkan buku yang akan memudahkan bagi mereka yang belajar Al-Quran. Itu memudahkan karena mungkin tidak bisa belajar langsung kepada para masyayikh, kepada para ulama. Jadi saya biasanya ada di antara mereka yang tidak bisa teori sama sekali, akhirnya prakteknya bagus. Kalau seandainya langsung praktek dan bisa baca Quran dengan baik, maka tidak berdosa bagi dirinya untuk tidak mengetahui ini Ifa Hakiki, ini Ifa Safawi, ini Idgham Naqis, ini Idgham Kamil. Nah, tidak berdosa. Nah, dan ini membantah juga bagi mereka yang mengatakan seperti apa orang sufiyah, ilmu tajwid tidak ada zaman Rasulullah SAW. Tajwid praktek ada, nah aslinya ada, tapi kalau teorinya itu yang tidak ada. Nah, kalau saya langsung praktek tanpa teori tidak mengapa juga. Kemudian tentang keutamaan baca Al-Quran, dilihat nanti dalam Riyadhus Shalihin atau dalam kitab Ittibyan atau Fadhail Al-Quran Imam Ahmad atau Fadhail Al-Quran Imam Mubarak Abdullah Mubarak dan lain-lainnya, banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan orang membaca Al-Quran. Di antaranya adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah membaca Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat afdalukum, yang paling utama. Ya, tidak ada yang paling utama melebihi Al-Quranul Karim. Setiap hurufnya ada pahala. Berbeda dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ini paling utama. Demikian pula nanti pada Yaumul Qiyamah memberikan syafaat. Maka nanti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran akan bisa tahajan. Namun dua-duanya itu bisa berhujjah di sisi Allah Subhanahu. Itu bagi orang yang baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Banyak juga nanti ketika akhir zaman datang Dajjal, man qala'a asal ayat surat Al-Kahfi yang usia minat Dajjal. Fi riwayat man hafidha. Man hafidha asal ayat surat Al-Kahfi yang usia minat Dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat atau menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi akan dijaga dari Dajjal. Dalam riwayat lain akhir, di 10 terakhir dari surah Al-Kahfi. Tapi yang paling banyak adalah di awal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Dan yang disebutkan kemarin Hadis Buraidah juga yang lainnya, bahwa kebaikan tidak hanya sebatas kepada pembacanya, bahkan juga kepada orang tuanya. Itu akan orang Jawa bilang mendapat cipratan, mendapat hasil juga. Ketika orang tua kalian atau orang tua kita semuanya nanti di misalnya masuk surga, akan menyatakan ketika dibagikan dengan perhiasan yang bagus, anna hadza qala bihifdzi waladikum al-Qur'an, dikarenakan anakmu itu hafal Al-Qur'an. Itu akan menjadikan orang tua mendapatkan perhiasan-perhiasan yang bagus. Nah, demikian pula akhir baca Al-Quran, itulah tingkatan yang paling tinggi. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya. Manjat kala Abu Bakar bin Ayyash meninggal dunia, saudarinya itu menangis. Maka Abu Bakar bin Ayyash Syu'bah menyatakan, unzuri ilal zawiyah kam nam khatamul Quran, lihatlah ke pojokan itu sudah berapa saya khatamkan Al-Quran. Ini tidak perlu menangis. Maka tak heran kalau para sahabat terdahulu atau para tabi'in, mereka itu berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Coba lihat seperti Al-Qamah bin Waqqas, itu sampai khatam setiap harinya dua kali. Seperti Abdullah bin Amr bin As, juga demikian. Seperti Imam Syafi'i, tiap hari khatam Al-Quran. Imam Bukhari, demikian pula Utsman bin Affan, setiap malam itu khatam Al-Quran. Dan lain-lainnya. Jadi mereka sangat mementingkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena semakin banyak akan semakin tinggi derajatnya di surga. Qala sami Al-Quran qala warqi wa rattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilaka inda ahadin ayatin taqrauha. Demikian pula al-mahim Al-Quran ma'asaf al-karam al-bararah. Jadi orang yang mahir dalam Al-Quran yang bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat, itu yang mahir. Berbeda orang terbata-bata, lahu ajron, baginya dua pahala. Jadi sama-sama baca Quran, tapi pahalanya beda. Ini yang mahir, bisa baca dengan baik, akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Tapi ini terbata-bata, tetap mendapat pahala juga. Karena dia baca Quran, setiap hurufnya ada pahala. Tapi hanya mendapatkan dua pahala, lahu ajron. Nah, berbeda. Tujuan utama adalah agar kita tidak salah dalam baca Al-Quran Karim. Nah, tujuan utama. Ini besok, ini betul-betul apa? Akan kita tanyakan. Nah, kita tanyakan. Nah, jadi ujian. Usahakan nanti ini betul-betul dibaca apa, dipaham dengan mungkin. Ini praktek satu persatu. Kemudian akan kita tanya. Berikutnya adab membaca Al-Quran. Jadi adabnya sangat banyak. Tapi ini kita ambil 8 saja. Pertama, suci dari hadas besar atau kecil. Kalau hadas yang kecil, sepakat ulama membolehkan baca Al-Quran. Hadas kecil, sepakat, tidak ada yang menyelisihi. Hadas kecil. Kalau hadas yang besar, seperti apa hadas yang besar itu, harif? Hadas besar apa? BAB hadas besar? BAB hadas besar? Ini alias BAB hadas besar atau kecil? Besar karena BAB buang air besar karena besar. Gimana itu? Besar apa kecil? Kecil itu. Nah, BAB, nah kencing keluar angin, itu hadas kecil. Kalau yang besar itu seperti haid, nah junub, nifas, itu yang besar. Nah, walaupun keluar haidnya sedikit, itu juga hadas besar. Keluar air maninya sedikit, juga hadas besar. Jadi tidak buang air besar itu hadas besar. Nah, keliru. Jadi kalau hadas kecil, sepakat. Ini misalnya sudah buang angin, atau keluar angin, ataupun buang apa kencing, ataupun demikian pula buang air besar. Ini masuk hadas kecil, sepakat para ulama membolehkan. Kalau hadas yang besar seperti junub, nifas, kemudian haid, jumhur mengatakan tidak boleh. Tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh tinggal di masjid, dan lain sebagainya. Tapi Imam Malik dan lainnya mengatakan boleh. Karena buktinya yang pertama, Sumamah bin Utsal diikat di masjid, padahal dia orang kafir. Yang kedua, bahwa ada perempuan imra'ah sauda tinggal di masjid, tentunya perempuan juga haid. Para sahabat juga tidur di masjid. Tentunya juga kadang mereka keluar air mani ketika nanti tertidur di situ. Nah, dan para sahabat berlomba-lomba datang ke masjid untuk mempelajari ilmu dan lain sebagainya. Dan juga hadis Abi Hurairah, innal muslim la yanjuz wa fi riwayat innal mu'min la yanjuz. La yanjuz, nah, orang mukmin, orang muslim tidak najis. Yang kedua adalah menghadap kiblat, ini sunnahnya. Seandainya tidak menghadap kiblat pun tidak berdosa. Yang ketiga, menahan bacaan ketika menguap, jangan sampai ya. Ketika teruskan baca Qur'annya ditahan. Nah, kalau menguap nanti syaitan akan masuk senang. Kemudian berlindung dari syaitan, membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaan-bacaan isti'adzah yang telah kita sebutkan. Yang ketiga, memperbagus suara. Nah, zainal Qur'an bi aswatikum hiyasil Qur'an, dengan suara kalian. Laisa minna min al-Qur'an, bukan jangan kami yang tidak melakukan Al-Qur'an. Ayat Musa al-Asyari, kaifa la ra'aita ani asma'ika li qira'atikal bariyah, qalau asna law araftu anna annaka tasma'u qira'ati la habatu laka tahmira. Bagaimana pendapatmu kalau aku mendengarkan bacaanmu dari malam? Abu Musa al-Asyari menyatakan, kalau seandainya aku tahu engkau mendengar bacaanku, sungguh aku akan perbagus nah bacaan. Demikian pula memahami arti. Nah, sehingga akan lebih tadabbur, akan khusyuk itu kalau dengan memahami arti. Sebutkan seperti orang kafir zaman dahulu tidak mau baca la ilallah karena tahu arti la ilallah, artinya harus meninggalkan sembahan yang lainnya, menyembah keris, menyembah pendeta, menyembah kiai, menyembah telaga, menyembah nyiro kidul sebagainya. Tapi orang sekarang banyak yang tahlilan tapi tidak tahu artinya, sehingga tidak khusyuk. Demikianlah bersiwak karena malaikat akan meletakkan di mulut sang qari. Malaikat akan tersakiti, ta'adzami mimma banu Adam, tersakiti sebagaimana banu Adam tersakiti, terganggu. Makanya hendaknya bersiwak. Nah, demikian pula banyak adab yang lainnya. dia ada juga ketika baca Quran tidak main-main. Jadi jangan sampai bermain-main sambil baca Al-Quranul Karim. Misalnya juga tidak boleh kita duet, baca Quran dengan duet, gantian satu dengan lain. Dan banyak lagi yang lain yang belum disebutkan. Nah, yang pertama harus bersuci, yang kedua menghadap kiblat, kemudian menahan ketika menguap, berlindung dari syaitan, membaca suara, memahami hati, membaca khusyuk. Nah, demikian pula bersiwak. Ayo sudah hafal siapa? Suci. Nah, kiblat. Menahan ketika menguap. Demikian pula nah, berusaha berlindung dari syaitan, membaca suara, memahami hati, membaca dengan khusyuk. Demikian pula bersiwak. Siapa yang sudah hafalnya? Sufyan. Coba diulang tadi. Nah, suci. Ngara kiblat. Menahan ketika menguap. Isti'adzah. Bagus suara. Khusyuk. Memahami arti. Bersiwak. Nah, taib. Sudah hafal? Nah, bisa dihafalkan. Ini hafal semuanya. Nah. Berikutnya. Ya mungkin dua hari selesai insya Allah. Ini tinggal prakteknya kita tanya. Itu persatu. Kalau diteruskan dua hari insya Allah selesai. Terus tadi. Berikutnya cara membaca Al-Quran. Di sisi cepat ataupun lambatnya ada empat. Tahqiq sangat pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah misalnya ini agak lambat. Dan juga ada yang tahdid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang pertengahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat. Tentunya ketika cepat mad alif sukun juga mengikuti cepat. Nah. Jadi ada yang lambat itu namanya tahqiq. Tapi ada yang menjadikan satu, tahqiq tartil sama. Namun semuanya harus tartil. Semua harus tartil ketika tadwir, tartil. Nah, ketika tahqiq juga harus tartil. Artinya bacaannya benar. Nah, demikian pula hadr. Ketika sangat cepat pun juga harus berupaya baca dengan benar, dengan tartil. Nah, jadi ada yang menyatakan demikian. Jadi tartil bisa dipakai secara umum. Atau secara khusus bahwasanya tartil itu bacaan dengan pelan. Tahqiq sangat pelan. Kita ulang, tahqiq sangat pelan. Nah, tartil pelan. Hadar cepat. Tadwir antara cepat dan pelan. Coba Ibrahim diulang. Tahqiq sangat pelan. Tartil pelan. Hadar sangat cepat. Nah, antara cepat dan lambat. Antara cepat dan lambat. Namanya tadwir. Udah hafal? Coba diulang untuk Kifli. Hafalkan dia udah. Ditutup bukunya, udah diuji. Tahqiq sangat pelan. Tartil pelan. Hadar cepat. Tadwir antara cepat dan lambat. Udah hafal? Nah, gampang kan? Gampang aja. Masuk bab berikutnya. Tempat keluarnya huruf. Terbagi menjadi lima. Rongga, tenggorokan, lisan, bibir, kemudian hidung. Nah, rongga mulut, tenggorokan, bibir, nah lisan, bibir, kemudian hidung. Nah, coba diulang sana, jangan lihat. Rongga. Nah, coba diulang. Rongga. Terus tenggorokan, lisan, bibir, hidung. Nah. Udah hafal? Nah, gampang kan? Hamzah diulang. Jangan lihat tutup itu. Apa? Rongga tenggorokan, lisan, bibir, hidung. Gampang kan? Nah, gampang aja. Ya, rongga mulut adalah keluarnya huruf mat. Huruf mat seperti mamimu. Nah, ada mamimu. Nah, udah hafal mamimu. Nah. Kalau papimu bagaimana? Nah, pa tidak ada kecuali bahasa Sulawesi. Nah, palamba, paida. Nah, termasuk juga orang Jawa. Syafa'am jadi supangat. Nah. Yang jelas di sini huruf mat baik itu a, i, u atau mamimu, babibu. Nah, ini huruf mat keluarnya dari rongga mulut. Tenggorokan ada tiga. Ada bagian bawah sini, bagian tengah, bagian atas. Bawah, tengah, atas. Bawah hamzah ha, tengah ain ha, atas kha ghain. Nah, hamzah ha di sini, ain ha berikutnya, kha ghain di sini. Nah, sudah hafal? Nah, coba Hasan. Yang bagian bawah apa? Hamzah dan ha. Tengah. Yang tengah. Belum hafal ha dan ain. Yang atas ain sama kha. Udah hafal? Nah, gampang kan? Nah, gampang sekali. Berikutnya lisan terbagi menjadi 10 bagian di sini. Yang pertama pangkal lisan. Pangkal lisan itu yang ketika lisannya maju begini, yang bagian sini. Ini lisan depan. Ke belakang. Bagian belakang. Ko. Nah, belakang. Kemudian dari sini di nomor 1 sampai 7 ditambah pangkal lisan dengan langit atas. Kemudian 2, nah, bawah pangkal lisan dengan langit atas. Tengah lisan dengan langit-langit. Tepi lisan dengan dengan lisan di sini. Nah. Wah, kata ditambah sendiri. Tapi untuk memudahkan sudah pangkal lisan. Keluarnya adalah qaf. Nah, qa, qi, ku, ba, ko. Sama-sama. Qa, qi, ku, ba, ko. Dan kita di awal tadi, coba kita baca rongga mulut. Ayo, ma, mi, mu. Sama-sama. Ada di antara manusia ketika mengucapkan huruf itu dengan hidung terus. Ma, mi, mu. Ini keliru. Nah, bagaimana cara mengetahui? Diketahui dengan bergeraknya hidung. Kalau baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, ini suara apa? Suara hidung. Ini keliru. Nah, jadi ma, mi, mu. Sama-sama. Ingat, jangan sampai suara hidung. Nah, suara hidung. Kemudian yang paling bawah di sini a, i, u, ba. Sama-sama. A, i, u, ba. Jangan sampai alhamdulillah. Ini bagian atas al. Ini bukan alhamdu. Jadi a gagah bacanya. Nah, kemudian bacanya jangan sampai o. Berarti orang yang mungkin terlalu bergaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. O. Akhirnya o. Biar kita lebih mantap, lebih gagah. Tapi malah keliru. Nah, jadi letaknya di bawah sini. Kemudian ha. Juga begitu ha. Jangan terlalu ngirit. Ini ada nada yang di sini. Coba antum lihat. Adzan yang mengikuti nada nahawan. Itu yang besar suaranya. Yang warnanya besar. Lihat nanti ketika azan pada naam asyhadu an la ilaha illallah hanya tidak jelas. Ini keliru. Jadi ilaha ha di sini bagian di sini. Namun tidak boleh takalluf. Tidak boleh takalluf berlebihan sini ha. Naam ha hi hu, ini akan menghabiskan suara. Bagaimana kalau banyak haknya nanti? Banyak hanya mungkin baru membaca sedikit sudah habis. Nah, jadi tidak boleh terlalu ngirit membacanya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, akhirnya bacanya a bukan ha. Keliru. Atau membaca berlebihan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ha. Sangat ke dalam. Jadi tidak boleh takalluf. Nah. Berikutnya adalah ha. Ha bersih di sini bacanya. Ha, hi, hu, bah, sama-sama. Ha, hi, hu, bah. Nah, jadi bah. Nah, bah. Bedakan antara al-falah, al-falah, al-falah dan al-falah. Nah, jadi jangan sampai sama nanti perbedaan antara keduanya jelas. Tanya berikutnya a. Jadi a, ai, au, ba, sama-sama. Nah, jangan sampai dibaca dengan hamzah, jangan juga dibaca dengan nga. Di orang Jawa. Nah, nangat mangut. Nah, nangat mangut dibaca dengan nah, iya kana ambudu wa iya kana stangin. Nah, nastangin. Nah, yang demikian tidak boleh. Atau dibaca dengan hamzah, iya kana budu wa iya kana stain. Nah, gitu. Nastain. Nah, lalu pernah kita dengar di Sulawesi, ihdinas siratal mustaqim. Nah. Waktu itu di pangkep waktu itu. Nah, jadi imamnya baca ihdinas siratal mustaqim. Nah. Yang mungkin terlalu mendalam, nah keliru. Berikutnya kha. Nah, kha ini kotor bacanya, tapi ingat jangan sampai keluar. Keluar apa liaknya. Nah, keluar liaknya bahaya nanti. Jadi kha, khi, khu, bagh. Nah, sama-sama. Kha, khi, khu, bagh. Kalau kalian keluarkan dengan sangat, akan keluar nanti kotorannya. Ini bahaya, nanti akan mengganggu suara. Nah, kha, khi, khu, bagh. Sama-sama. Kha, khi, khu, bagh. Nah, gha, ghi, ghu, bagh. Sama-sama. Gha, ghi, ghu, bagh. Ada di antara orang Yaman bacanya dengan ga. Nah, ga. Nah, kaf juga begitu dibaca go. Nah, gahwa. As-sakaf dibaca asegaf. Nah, asegaf. Aslinya as-sakaf. Baca asegaf. Juga di sini ghain. Jadi ada yang baca dengan nah, ko. Ihdinas siratal nah, ghairil makdubi. Dibaca makdubi. Jadi yang benar al-mag, al-magdubi. Nah, termasuk juga di sini qaf. Jadi bedakan antara qaf dengan ghain. Taib. Qa, pi, qu, baqo. Sama-sama. Qa, pi, qu, baqo. Nah, baqo. Ulangi. Baqo. Nah, qa, pi, qu, baqo. Qa, pi, qu, baqo. Agak dalam bacanya. Agak dalam. Qa, pi, qu, baqo. Namun juga jangan takalluf. Nah, dibaca o, i, u. Nah, baku. Nah, jadi sangat dalam. Dulu pernah di sini diajari begitu. Nah, diajari di kampung ini. Tidak perlu saya sebutkan di mana orangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sulit sekali bacanya. Nah, dan jangan bukan baca dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim pakai menjadi kaf. Jadi jangan sampai terlalu dalam, jangan terlalu keluar. Nah. Kemudian berikutnya adalah ka. Nah, ka, ki, ku, bak. Sama-sama. Ka, ki, ku, bak. Tapi ingat jangan takalluf ini. Ka, ki, ku, bak. Nah, jangan takalluf juga. Jadi pertengahan. Ka, ki, ku, bak. Sama-sama. Ka, ki, ada ketika suku ini baca dengan aks. Ini keliru. Aks. Nah, keliru juga. Dulu pernah ada muadzin di Damman. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Akbar. Artinya Allah ketumbar. Ini gimana? Ketika sebar. Banyak diingat kalau untuk itu. Nah. Ini baca dengan aks. Atau sebaiknya dibaca kol-kolah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kelihatan enak tapi keliru. Iya enggak? Enak tapi keliru. Jangan sampai dibaca kol-kolah. Enggak boleh takalluf. Nah, kaki kuda. Nah, kaki ku. Nah, ada ketekuk. Kaki ku ketekuk. Nah. Di sini tidak boleh apa? Takalluf. Nah, berlebihan atau dibaca dengan qaf. Atau tadi tidak ada hamasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tidak ada hamasnya juga keliru. Taib. Ini berapa kesalahan. Berikutnya adalah jim. Pertengahan lisan. Tengah lisan dengan naik atas. Nah, tengah lisan. Mudahkan yang penting tahu tengah lisan dulu. Jim, sin, ya. Ini harus tahu tengah lisan. Apa tadi? Jim, sin, ya. Nah. Demikian pula di sini ada yang baca dengan ga. Nah. Jalalah dibaca dengan galalah. Nah. Jadi yang benar dibaca dengan ja, ji, ju, baj. Sama-sama. Ja, ji, ju, baj. Ingat jangan sampai baca dengan ja. Nah, tidak boleh jajan, jaran. Nah. Jadi ja tidak boleh begitu. Kalau ja ini berarti di ujung lisan. Nah. Karena biasa tuku jajan. Nah, ya le tuku jajan kono le. Nah. Ah, ini bahasa Jawa. Jadi yang benar sana beli jajan. Nah, beli jajan. Nah, nah. Orang Jawa biasa jajan. Nah, jadi jajan. Yang benar itu jaja. Nah, jajan. Nah, ya orang orang awam kalau kalian beli Mas beli jajan enggak paham. Nah, apa ini? Nah, jadi beli jajan kalau bahasa ini saya sudah pakai ja juga tidak apa-apa, tidak dosa. Nah. Tapi kalau Arab baca Al-Quran itu harus benar. Di ja, ji, ju, baja. Ja, ji, ju, baja. Dulu ada pengajar tahawiyah namanya Yasin Adani baca dengan ja. Ini ya gu, gu, wa, gu, wa, ma, gu. Nah. Ya ju, ma, ju, dibaca ya gu, gu, wa, ma, gu. Padahal ini pengajar. Nah, dan mereka sudah menganggap ini sebagai syekh kabir. Nah. Tapi baca jim dengan gim. Nah, ya guk wa mak guk. Sampai kita ini bingung nulisnya apa ini yang kita tulis ini. Oh ya guk wa mak guk. Nah. Ya benar adalah ja ji. Ya juj wa mak juj. Wa mak juj. Jadi bukan ya guk wa mak guk. Nah, nanti kalau kalian punya bahasa pasaran, bahasa Saudi atau bahasa di Yaman, itu begitu. Jadi yang jim dibaca dengan goin, yang kof dibaca juga goin. Nah, nah. Kalau tidak percaya nanti bisa dilihat yang sudah diterbitkan oleh Tenaga Kerja Indonesia, itu buku khusus panduan bagi para tenaga kerja. Coba ini lihat, jadi tulisannya sudah dirubah demikian rupa. Nah, jadi banyak perubahan dari sisi huruf-hurufnya. Ini jangan sampai keliru. Karena ada, ini Ustadz juga, jadi niru-niru bahasa kampung. Ini malah keliru. Nah, ini Luqman Ba'abduh dulu, yang niru bahasa kampung. Ini keliru. Alhamdulillah sudah diingatkan dan kembali kepada benar. Nah, jadi, ghain dibaca qaf. Nah, ghain dibaca dengan qaf. Qala dibaca gala, lam gala. Nah, ini sudah diingatkan. Taib. Berikutnya ya. Ya di tengah. Ya, yi, yu, bai. Sama-sama. Ya, yi, yu, bai. Kalau di sini tidak banyak keliru. Ya, banyak yang bisa. Berikutnya adalah sya, si, su, bas. Sama-sama. Sya, si, su, bas. Di sini akan banyak keliru. Nah, karena di bahasa Indonesia adanya hanya sin, nam s, hanya ada s. Yang sin tidak ada, di bahasa Indonesia. Asalnya ada SY, itu diambil dari Arab seperti musyawarah. Nah, dari kata Arab. Nah, musyawarah. Apalagi syawal. Nah. Jadi bukan syawal, tapi syawal. Wa hakadha. Di pertengahan lisan. Kemudian sin ini menyebar. Walaupun juga sin menyebar, tapi sin lebih. Menyebarnya lebih. Ini namanya ada sifat tafasir. Akan datang nanti penjelasannya. Taib. Kemudian lam. Letaknya di mana? Tepi lisan dengan lisah. Banyak santri membaca dengan gigi. Lalilu. Nah, begitu. Lalilu. Nah. Siratal ladzina. Al-ladzina. Nah, siapa yang sudah saya tegur ini. Jadi bukan gigi. Kalau gigi nanti menjadikan orang kemenyek. Nah. Nah. Malu-malu. Nah. Seperti orang Jepang. Nah. Jadi jangan di gigi. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Tepi lisan. Kemudian lewat ujung juga dengan lisah, dengan gusi. Atasnya gigi itu. Nah, jangan diletakkan di gigi. Nah, kalau mungkin ini sampaikan. Insyaallah besok mungkin sampai mungkin sepekan insyaallah sudah selesai. Nah. Ilahulah.